Jumeneng noto wis sarawa sarawi bebasan berbondo berbandu. Ewa dini durung dati aki marming penggalih. Semurupo yai lamun tonalindro kuwi gelis darbi pemarem kaya ora bakal bisa ngajok aki marang kahanan ning swasana negarani. Lamun tonalindro kuwi wis urmong semarem gone jumeneng noto yakti ingkun mesti bakal leno ing kewajiban orang nengnake marang kapayet nan banjur weyo marang pakarti kang wus sinampirake marang ratu kuwi mau. Latalah yen mengkono kakang Prabu keparing aku cumadong mungguh kepriye kang dadi keparing ing kakang Prabu. Sumurupa yai nggoning pun kakang Asta Pusara Praja iku satemene isih gotang. Yai Patih wis nyumurupi dhewe akeh para raja kang Asta Pusara Praja nanging padha ganepi lenggahe sabab wis kagungan Prameswari. Beda kelawan pun kakang yai wiwit jumeneng nata nganti inggil dina iki pun kakang durung kagungan Prameswari. Ing mongko pengendikaning para pinter nalindriku lamun ta durung palakrama kena sinebut tumper cinalet wedang lalaku wateke panas. Ngasta Pusara Praja tanam bisa jenjem ya sabab saka isih gotang pilenggai. Latalah layen pancen mengkono aja nganti kelantur-lantur mungguh nggone kakang Prabu lenggah piyambakan keparenga enggal hanjatu krama marang sawijining lanudya ingkang pantes pinangka dadi Prameswari ana ing kraton Purwacandra. Upamane pun kakang kepareng palakrama apa Yai Patih saguh minangkani ndhaupake pun kakang. Aku senengake dadi patih pinangka timbanganku mung kajaba aku ngaturake bandaku sing larang dhewe yaiku jiwa ragaku. Menawa kepareng ing kakang Prabu bakal nambutake silaning akrama wanudya ngendikan kinersake kadang waku saguh ngelamarake. Yai Patih kala sedya orang ana sipating wanita ingkang bisa andadekake caraming penggalih mung kajaba atmajaning Nalendra Ngastina putra sinuwun Prabu Duryudana kang sesilih Dewi Lesmanawati iku kakang kang ingsun pirsani pantes pinangka dadi jatuh kramaning panjenenganing sun mula yai dina iki pun kakang darepe patembaya lamun ora klakon dhaup kelawan Dewi Lesmanawati kedurung nora polo kromo selawase. Raksasa prayitna anggro krara wirada pikara swara gorunita samya sikep sanjata samarga kirang-kirang kinton kengkurut dani ro yen pancen mangkono kang dadi pengendikaning kakang Prabu aku saguh nglamarake prapteng nagara Ngastina nyuwun atmajaning sinuwun Prabu Duryudana ingkang asesilih Dewi Lesmanawati. Nalika mbok inggih kula kemawon kapiji swandhateng Ngastina kala sadyaka sagah nglamaraken dhateng Dewi Lesmanawati. Yayi kala sadya kelawan sira kala sadyaka. Lamun to sira kang padha mangkat kaya-kaya Sangata Prabu Duryudana ora bakal maringake sabab. Sira kudu ngrumangsani lamun to sira sakarna iku arupa diyu. Pangrasaning Prabu Duryudana kinira lamun to ratumu uga diyu. Mula mokal lamun to rinilakake menawa sira kang nglamar. Prayogane luwih prayoga menawa pun kakang tindak pribadi tumeka menyanging kraton Ngastina pinanggiya kelawan siluwun Prabu Duryudana. Lamun to pun kakang pribadi ingkang tindak mbok menawa ana mulunging penggalih siluwun Prabu Duryudana tumuli maringake atmajaning putri yaiku Silesmana Mati. Layen pancen mangkon ndawek ndak dherekake kakang Prabu rawuh menyanging negara Ngastina. Dawak kula dere agen sinuwun rawuh dateng negari Ngastina. Ya mung sadurungipun kakang tindak dina iki luwih dhisik. Pun kakang bakal ngaturake nawala penglamar. Nanging kang tautus iku mau yekti pun kakang bakal ngawat-awati. Lamun tautusan wis mlebu menyang kraton pun kakang bakal nyeranti ana jabaning praja. Banjur sapa kang kepareng kautus kelawan kakang Prabu? Kalau sadyaka kawula non wonten adawuh. Marang tumuli metu njaba timbalana marang pesebaning ditya kala murka kinen marang ngrasaning ingsun. Marang paduka meji piswanipun ditya kala murka. Iya pancen mengkono. Paring kula badhe meji dhateng piswanipun kala murka. Soto minggah kromo piswaning ditya kala murka ya ditya kala maruta lumampah nadhap lengkeh-lengkeh hangika tadha dipicakti ngarsana temansah mumbah lenggah tumungka amari kelu kaya kanjema pertala mukane kecap sangya para sumewa pating klesik kodes bawa jawil jinawil sami ruang ing batos sami ngraos apa baya wigatine kene kala maruta tinalan mangain Sangata dipimirsa piswanipun kala maruta adoh kae cedhak karekatake rasa kadhangu marang Sang Prabu. Nuwun amit pasang kaliman tapi dina bedengi leduni kalebat todulamanu kula ingkang abyantara wonten ngerso paduka ingkang sinuwun kaula nak pidana menapa ingkang badhe kula tampi kula mboten badhe seminggah kula nak apa sira kang aran ditya kala murka kaula nan kulap dipaduka pun ditya kala murka inggih pun ditya kala maruta kula nan kowe ana ing kraton kene pangkatmu apa kula panewu wanana nan panewanonan kawula nenek non bakal munggah darajatmu dadi tumenggung waton sira lebda ing karya ndak utus lajal kepareng paduka ingkang sinuwun menapa ingkang kadhawaken kula mboten badhe suminggah kadhawana ngrangsang inggil nubruk perbata waja mlur segara wetang nyemplung dhateng lak-lakaning sarpa mengkota kala maruta lan aja wedi kangelan iki nawala penglamar tumuli aturna menyang negara Ngastina unjuk mohon ngersaning sinuwun Prabu Duryudana kang yekti jenenge ingsun kepengin bakal mundhut garwa marang sekar kedaton Ngastina atmajaning Prabu Duryudana kang asesilih Dewi Lesmanawati lajal terwaca timbalan paduka ingkang sinuwun benjang menapa angkatipun ingkang abdi aja ndadak mindha gawe tumuli mangkata dina iki lamun to sira bisa ketemu kelawan sinuwun Prabu Duryudana gedhene ngunjukake nawala mendali Sri Kabadya bakal ndak pasangake ana ing dadam kawula nok terwaca timbalan paduka paring kula nyuwun pamit Toyo toyo lumawat dumateng nagari Ngastina. Mungkur sangka pasiwakan budal yang Praja Ngastina utusan ingsun Ditya Kala Maruta. Halono. Dina iki aja wedi kangelan nyanyi tumuli parentahna kabeh para radya bala. Daya-daya ingsun kanthi jengkar sangka praja ngawatawati marang lakuning Kala Maruta. Terwaca timbalaning Kakang Prabu Talem tak dherekake. Kala sadyaka kawula lan nuwun wonten dhawuh. Pandeganono Pradya Bala Derek marang jeneng ingsun Prapten Negara Ngastina Dawuh kula dherekaken sinuwun Thank you. Gustiane bali dumateng ing ati kula pun Ditya kala Prajeka kula nak. Kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Gustiane bali dumateng kula pun Ditya kala Jumreya kula nak. Ila dalan. Wonten timbalan iki kadhawu. Ali bali dumateng kula pun Ditya kala mudra kendhu kula nak. Kula inggih nyadhong dhawuh menapa wigatosipun nimbalipun Tejo Mantri kabeh becah reksasa marmane sira kabeh padha ndak timbali ngemban dhawuh saka ingkang sinuwun Prabu Dewa Kusuma kawula luwih inggih kados pundi Gusti Patih. Kabeh baik dan podo bertandan toyo-toyo dari aki marang utusan ingkang sinuwun yaiku Ditya kala Maruta kang wektu iki katoto prapteng negara Ngastina anglamarat majaning sinuwun Prabu Duryudana kang asesilih Dewi Lesmanawati kawula nak nuwun ing istana dawuh nuwun ing istana dawuh iki istana dawuh lamun to Prabu Duryudana ora maringake aja trengking Ngastina binasmi kerta. Ajana sing urip kabeh kudu dimangsa. Ewa dene yen panjen Prabu Duryudana maringake ganjaran kabeh kawula Ngastina. Kawula nek nangistake dawuh. Toko wonten dawuh. Kowe ingkang prigel mara enggal tumuli. Openono bocah reksasa sak duringi mangkat padha warkana dhisik. Allah nemeningi ngestoaken dawuh. Mangke kula ingkang badhe mranata sedaya para reksasa. Awit watak reksasa bisa niringas tumandangi lamun wis padha warek wetenge. Allah nemeningi. Kanca buta mboko siji ayo diwareki dhisik. Karep ben ringas tumandangmu karep ben ketok galak anggon padha lumaku. Kuwi galiyuk kuwi ndang dhisik mono. Marga iki arep makat. Aku wis mau-mau. Bungari kaca kabeh sing dhirik aku wis dewi. Nek pancen wis kudu miranti gegaman. Aja nganti padha gawe isin jroning lumaku nyang Praja Ngastina. Wit iki ngocalone mlaku adoh. Mula kowe kudu nyawisake ubo rampe aja nganti ana sing kari. Ayo ayo Ki Wrata kok ora bakal ngunciwani. Nek wis padha rumanti kabeh, wis tak ngendeni opo? Padha cawisna tumpakmu dhewe-dhewe. Aga kula tumpaning buta cawisna. Swanci bodho mboten ngunciwani senok memreng bihal adal-adal sampun. Cemawis sing barong inggih sampun cemawis. Menawi swanci bodol sampun samapta ing gati sawi gaing diri angkat iki kapten nagara Ngastina. Sosong ngene lumampah. Warna-warna tumpahaning raksasa. Ana sing nitih singa, ana kang nitih senuk memreng dihala dalan-dalan. Kabeh karemangsa jalma bebasan. Ndro sing ana dhuwur ngereng kang tinumpakan. Pantar tebih lampeng raksasa haning madyaning denda catur madya tengah denda dalan catur papat aning teneng papat aning margi kapat makan para kula ingkang saking nagari Ngastina kagiyat berwasan yang ampek prawadya raksasa saking kraton Purwacandra. Thank you. Ditya nyaleng mangsah nyoka giri-giri lir prapoto kawlagar yan menguluh ing mungso oh amin terus rusum barang atoto taruk kadyo anggap rukam tolo ing atalah pecelang pecelangnya pecelang nampak bagus sekan uang titi yuang keludur manik orojo diwak durungan tiatol aku kusoko matian yang karaton purwoto untuk kemarin gue barisan sekelaras papan toples toples berdili kaya parasutum baik kaya cating arang payung mekar kaya jamur barat. Mandek mandek mandek aku bakal takon kelawan kue gos kue kue wong sengon di sopo jering mopo pangkat para pulau magum yang ngendi ayo ngakwa ngakwa ngakwa mumpung durmati tampuaran. Waduh waduh noranyono pelaku ning barisan soko ngestin nang keparanggul raksasa semono wage iladal menawa kowe tambuh marang aku balik genti pitakon ngendi dangkamu sapa pracikamu ah babu lumo kesasar pasam ditakoni genti takon wis jamak lumrayana dalan takon genti nakon nadyan aku buta dumletek sang kayu ataku buta isih kalung samar aku pangkat mantri ordenas aranku dadi kala praciko. Kalau para ciko, ya nadyan kuwi sapa? Graman saka Praja Ngastina Satriya Pedhayangan Bambang Suwatama. Bambang Suwatama, dasar kepara nyata, raksasa sebrang temeka ana ing laladan Ngastina lumaku menyang ngendi? Aja takon marang Ngastina kaya seminggu bakal sanggul liwat. Ora urung kuwi bakal nglakoni kidung sumuruping banyu. Gedhe temen sisanamu, apa bae? Awe macet orang ngurto bari makso lamun ora gelem ingat aja takon dosa kurangan Bambang Suwatama mulih dadiaran wanita negaraku apa kang tau deni ditya nyaring mangsah nyoka giri-giri lir prabata kalagar yan manguwa mungsu amin to terus sumbar atoto tarok kadyang gebruk santolo ing papo papus keparat temengone koso semato ngatungulan yang tumungkulo pertiri semato ngatungulatun lino pangin amung lakon candak sabati perbatang kuburutok balung mudina iki lakon tadi rempun lopalakan tanding karo suatomu